Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah falamudillalah, wa man yudlilu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal mustami'un, pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat demi ayat yang kita kaji dan mudah-mudahan kita harapkan Allah memberikan hidayah dan taufik keimanannya kepada kita agar kita selalu mendapat lindungan dan terjauhi daripada fitnah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini melalui program Radio Republik Indonesia Medan, penyejuk keimanan, kita akan mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Yang artinya berkata Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika saya ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan berinya saya dari rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apakah akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat yang kita kupas 27 merupakan sikap orang kafir yang tidak mau atau meremehkan Nabi Nuh alaihissalam ataupun para duat dan para penyeru kebenaran, orang menghinakan mereka ini dan menganggap mereka itu mereka yang mendakwahkan kepada kita ini kan sama seperti kita manusia, tak ada lebihnya. Di sini pernyataan qala ya qaumi, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika saya ada membawa bukti yang nyata dari Tuhanku. Kita mendapatkan dalam ucapan Nabi Nuh, ara'aitum, beritahu kepadaku apa pendapat kalian atau bagaimana pemikiran kamu dari bukti-bukti saya ini, yaitu bukti yang membawakan cahaya, bukti fitrah dan hidayah. Yang maksudnya ayat ini adalah rahmat, yaitu risalah kepada mereka, berbentuk apakah mereka meyakini atau tidak. Nah, sudah kita katakan bahwasannya ada sekarang ini Ustaz menyatakan bahwasannya sholat itu pasti akan mendatangkan kebaikan, tapi masih ada juga orang yang engkar, tak mau sholat. Minum-minuman keras itu mudaratnya lebih banyak, tapi masih juga orang melakukan minuman keras. Perjudian itu akan menyengsarakan karena adalah perbuatan setan, masih diikut orang juga. Di sini bukti kebenaran yang ada itu sudah ada, sudah melekat sama kita. Hanya kita rasa kita menyamar-nyamarkan kebuktian itu. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pancera indera? Allah memberikan kita penglihatan yang gratis, ciuman yang gratis, kemudian pendengaran yang bagus. Ini kan merupakan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita mengenyampingkan itu. Kalaulah boleh kita hitung-hitung nikmat Allah datang kepada kita, tidak akan bisa hitungnya. Bahkan kita ini di hadapan Allah lebih naif dari binatang yang lain. Maka oleh karenanya melalui saat ini, mulai dari saat ini, marilah kita ketika ada orang menyerukan kebaikan, kita terima, walaupun itu kontradiktif sama kita. Kebenaran itu ada datang daripada Allah ataupun datang kepada orang yang menyampaikan itu. Lebih luas lagi paparannya ayat yang kita angkat ini, akan disampaikan oleh abang dek kami, Haji Fajrul Haq. Kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Sapiar. Ayat ini adalah mengingatkan kita bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Karena pada ayat ini dikatakan anulzimukumuhuma wa antum laha karihun. Apakah memang diharuskan, dipaksakan mereka itu menerimanya? Padahal Nabi Nuh alaihi salam tidak memiliki kekuatan tersebut. Yang memiliki kekuatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah paksakan, tapi dalam hal ini akan menjadikan seseorang itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan atas dasar keinginannya dan kemauannya. Maka untuk itulah dalam bahasa firman Allah dikatakan di sini fa ummiyat alaikum. Ummiyat ini artinya dibutakan atau disamarkan. Kenapa? Karena disamarkan, apa yang disamarkan di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka tidak mau mendengar apa yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan membahasakan ala bayyinatin. Bayyinah siapa yang sekarang dibawakan? Orang kafir kah atau Nabi Nuh yang disampaikan Nabi Nuh kah? Yang mana ini adalah memang betul-betul buatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh ini bahwasanya bayyinah yang dibawakan para nabi sampai kepada Rasulullah itulah yang akan mengantarkan kita kebahagiaan kita. Sebab apa? Itu bukan dari produk manusia tapi dari Allah. Kata Allah, "Ala bayyinatin mir rabbi." Itu adalah dari Tuhanku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Dan setelah itulah Allah akan memberikan siapa saja pada saat itu, yaitu atani rahmatan min indihi. Maka Allah akan turunkan rahmat, Allah akan berikan rahmat di sisinya supaya dia mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah menjadi hal yang dibenarkan kalau seandainya seseorang menerima perintah Allah tersebut tapi masih ada di dalam hatinya dalam bentuk karohiyah. Padahal selalu Allah berfirman la ikraha fid din. Ini adalah dalam bentuk, dalam arti kata mereka itu belum masuk Islam, Ustaz. Jangan diartikan ayat ini sesudah masuk Islam. Nah, itu yang salah itu. Artinya apa? Kalau seandainya dikatakan ayat ini, nanti anak-anak mengatakan, "Pak, la ikraha fid din," katanya. Jadi enggak ada paksa-paksaan. Ada paksaan. Jadi sholat enggak apa-apa. Itu salah mengartikan ayat ini. Mengartikan ayat ini adalah sebelum dia itu masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam mesti diajari dia itu. Kalau tidak mau, dia setelah diajari dari waktu kecil sampai besar, maka dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melaksanakan, maka dia akan menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Sabir. Iya, benar sekali Ustaz. Di sini kita jumpain kadang-kadang orang ketika diajak untuk berbuat kebaikan dia memperlihatkan hal yang baik kepada orang yang mengajak, malah berbuat yang lebih buruk. Jadi kita menyadari sebagai orang atau dai ataupun mubaligh, ustaz dan sebagainya, ketika mengajak kebaikan pasti orang melihat kepada sosok pribadi seseorang itu sendiri. Maka yang kita sikapin adalah bekalilah diri kita kepada hal-hal yang baik, sehingga kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Dan mengajak, ketika orang menolak kebaikan yang kita ajak, maka tidak ada rasa mencemoohkan dan sebagainya. Walaupun ada cemoohan, pasti Allah akan menunjukkan kebenaran itu pasti datang kepada orang yang mengajak kebenaran itu. Kalau tidak, kita melihat banyak orang yang dari rumah ke rumah mengajak untuk sholat dan sebagainya, pada hakikatnya dari sikap orang yang mengajak itu tidak bisa diajak kompromi ataupun tidak sesuai dengan aturan main satu daerah, kita juga harus melihat kondisi dan keadaan ketika kita mendakwahi seseorang. Tidaklah mungkin kita dakwahin seseorang kalau sudah orang itu dalam keadaan gundah gurana atau gelisah. Lebih baik kita ajak untuk senang, kemudian kita memasukkan misi-misi keimanan dan kebaikan di dalamnya itu. Jadi banyaklah cara untuk mengajak kebaikan orang, akan tetapi janganlah terjebak kita kepada cara ya, sehingga kita nista kepada atau menjadikan feedback yang buruk kepada diri kita. Di sini yang kita jumpain juga, janganlah juga menjadi satu landasan ketika orang harus mengajak kita tidak mau mengikut kepada kebenaran, lantas kita hinakan orang itu. Itu tidak boleh. Maka yang kita harus resapin adalah sejauh mana kita berdakwah, kemudian kita melakukan dengan bentuk action dakwah, amal soleh kita itu, sehingga apa, tercernalah keimanan seseorang dan dia itu benar-benar menyikapi hal yang baik dalam kehidupan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajrul? Iya. Di sini ada yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini, yaitu apa yang disampaikan pada masa Nabi Nuh dan sebelum pada masa Nabi Nuh atau rasul-rasul yang diutus Allah sesuai dengan kaumnya masing-masing. Itu sudah jelas bayyinah, karena bayyinah di sini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, kalau seandainya keraguan itu akan datang, berarti kita sudah dibutakan dari bayyinah tersebut. Berarti kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisakah Allah paksakan dalam hal ini supaya mereka mengikuti? Bisa. Tapi di sini Allah sudah ciptakan kita berdasarkan fitrah kita, sejauh mana kita untuk mendapat menyahuti fitrah kita tersebut, sehingga memang betul-betul terpancar dari keimanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini atau di dunia ini, yaitu Allah menciptakan para malaikat yang tunduk patuh dan tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Amat mudah bagi Allah untuk menciptakan dengan segala sesuatunya. Dan inilah sebetulnya yang mesti kita dapat perhatikan di dalam ayat ini, Ustaz Safir. Ya, benar sekali Ustaz. Jadi yang harus kita sikapin dalam kehidupan kita adalah hormatilah orang yang mengajak kebaikan, kemudian jangan dicemoohkan walaupun itu bertentangan sama kita. Yakinlah ketika orang dengan ikhlas mengajak kebaikan, kebenaran pasti akan Allah tunjukkan. Walaupun orang tidak menyukainya, banyak rintangan menuju dakwah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tebalkan ada keyakinan, dan tidak hanya mendakwahin saja, akan tetapi aplikasi dengan bentuk action yaitu amal soleh itu kita perlu kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Mulailah dari hal yang kecil, kebaikan itu, niat ikhlas, istighfar kita kalau banyak salah, kemudian kita memohon tobat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian yang kita cerahkan hari ini membawa kepada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami Safiar didampingi dengan Ustaz Fajrul. Naqulu lakum syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.